bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pakem, luar biasa. Terima kasih.